بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، قنفتنا عزكم الله. الحمد لله pada kesempatan sore hari ini, dengan taufik dan izin dari Allah tabaraka wa ta'ala semata, kita bisa kembali meneruskan kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Setelah selama Ramadan vakum, dan mudah-mudahan pertemuan demi pertemuan bisa berjalan dengan lancar untuk membahas kitab yang agung ini. Kitab Adabul Mufrad yang membahas tentang masalah adab-adab keseharian seorang muslim. Apalagi di zaman sekarang ini, khonafitin a'azakumullah, masalah adab betul-betul perlu untuk disebarluaskan ilmunya di kalangan kaum muslimin, khususnya di kalangan salafiyin. Terlalu banyak dari kalangan kaum muslimin yang kurang memahami masalah adab atau kurang perhatian dengan masalah adab, sehingga walaupun nampak mereka sangat rajin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat kuat dalam memegangi prinsip-prinsip agama, bertamasuk dengan sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam, seringkalinya dalam bab al-adab, dalam bab al-muamalah, dalam bab akhlak, kurang perhatian. Dan itu membuat kurang indahnya keseharian mereka. Maka dengan mengkaji kitab yang seperti ini, kitab Al-Adabul Mufrad, diharapkan supaya kita memiliki adab yang bagus sesuai dengan Adabun Nabawi dan adab-adab yang dicontohkan oleh Salafun Salih rahimahumullahu ta'ala, sehingga dalam perkara prinsip kita kuat, dalam perkara sunnah kita kokoh, dalam perkara ibadah kita rajin, dalam perkara akhlak, dalam perkara muamalah, kita pun juga memiliki budi pekerti yang luhur. Kita masih pada pembahasan Babul Mizah, Bab tentang masalah sendakurau. Yang dibahas pada pertemuan yang lalu, bahwa al-mizah, sendakurau itu merupakan perkara yang jais, perkara yang boleh. Dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan termasuk sikap rahmah, kasih sayang, tawadhu seseorang kepada orang lain. Khususnya kalau mizah itu, sendakurau itu dilakukan kepada keluarga, atau kepada anak-anaknya, atau kepada anak-anak kecil, atau kepada orang-orang yang telah tua, atau kepada teman-teman dalam rangka untuk mempercerah hubungan muamalah di antara mereka, maka al-mizah dimasukkan dalam perkara adab, termasuk akhlak yang terpuji. Dengan ketentuan, mizah itu tidak boleh sampai pada tingkat menjatuhkan seseorang ke dalam perkara yang melanggar syar'i, atau menjatuhkan seseorang dalam perkara-perkara yang mengurangi muru'ahnya. Naam, ini secara global pembahasan mizah pada pembahasan yang lalu. Kita menyisakan satu bab tentang masalah mizah ini sebelum masuk pada pembahasan yang berikutnya. Kita masuk pada bab yang ke-134. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, babul mizahi ma'asabi, bab sendakurau bersama anak kecil. Ini fungsinya ya ikhwan fillah azakumullah ialah idkhalus surur ilaihim, memasukkan rasa bahagia, rasa sukacita dalam hati mereka. Dan itu dilakukan oleh orang-orang yang memiliki sifat rahmah bisibyan. Orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang kepada anak-anak kecil. Ini enggak semua orang bisa melakukannya ya khonamtin azakumullah. Apalagi bersama dengan anak-anak yang dikenal mereka bandel-bandel, beling-beling, badung-badung. Apalagi anak-anak zaman sekarang ini susah diatur. Jarang ada orang yang mampu untuk bisa bercengkrama dengan mereka dengan cara yang baik. Menumpahkan rasa kasih sayang kepada mereka dan memasukkan rasa as-surur, kebahagiaan dalam hati mereka. Maka ini pun juga harus kita upayakan termasuk bab adab. Al-mizah ma'asabi, sendakurau bersama dengan anak kecil dalam bentuk lemah lembut kepada mereka, sayang kepada mereka, dan memasukkan rasa bahagia dalam hati mereka. Sekarang kita lihat contohnya tindakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullahu taala, haddatsana Adam huwa ibnu Abi Iyas. Qala haddatsana Syu'bah ibnu al-Hajjaj. Qala haddatsana Abu Tayyah. Abu Tayyah namanya Yazid ibnu Humaid. Yazid ibnu Humaid al-Dubai. Qala, dia berkata, sami'tu Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu yaqul. Saya pernah mendengar Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la yukhalituna. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam biasa bergaul dengan kami. Al-mukhalatah itu bergaul, bercengkrama dengan kami. Kita semuanya tahu Anas bin Malik pada masa hidupnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu masih ghulam, masih anak muda, masih kecil. Naam. Rasul biasa bergaul dengan anak-anak seusia Anas bin Malik ketika itu. Yang masih muda, yang masih kecil. Bergaul dengan mereka, lemah lembut kepada mereka, sendakurau dengan mereka, dan memasukkan rasa bahagia dalam hati-hati mereka. Ini biasanya Rasul. Dikenang oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arba. Satu, menunjukkan tawadhu'nya Rasul. Sikap rendah diri yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, bisa bercengkrama, bergaul dengan anak-anak kecil seusia Anas ketika itu. Yang kedua, menunjukkan sikap rahmah, sikap kasih sayang yang tinggi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga bisa membuat senang anak-anak kecil. Ini orang-orang yang rahim, ikhwan, yang punya rahmah. Barakallahu fikum. Dan ini secara umum menunjukkan keindahan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, indah dan bagus budi pekertinya dengan orang yang tua, dengan orang-orang yang sebaya, bahkan dengan anak-anak kecil sekalipun. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik setelah itu, hatta yaqula li akhin li saghir, hingga pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada saudaraku yang masih kecil. Kata Rasul, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, ini kunyahnya saudaranya Anas yang kecil tadi. Wahai Abu Umair, ma fa'alan Nughair. Apa yang terjadi pada Nughair? Nughair itu burung kecil. Ada yang mengatakan usfur, burung pipit. Ada yang mengatakan burung yang kecil yang kepalanya warnanya merah. Ada lagi yang mengatakan paruhnya berwarna merah. Namanya Nughair. Baik. Disebutkan dalam kelengkapan riwayat ini, dalam riwayat yang lain, Ikhwanuddin Azzaikumullah, dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, disebutkan bahwasanya saudaranya Anas bin Malik ini memiliki seekor burung yang namanya Nughair. Dia biasa bermain-main dengan burung kecil Nughair tadi. Suatu hari, burung kecil ini mati. Mati. Sehingga tidak nampak dipermainkan oleh Abu Umar. Rasulullah SAW perhatian dengan mereka-mereka ini. Tahu, ini main burung dan segala macam, tahu. Suatu kali ketika Rasulullah SAW bermain ke rumah mereka, bercengkrama dengan mereka, tidak nampak si Nughair ini. Maka beliau dengan guyon, sendak gurau dengan Abu Umar mengatakan, ya Abu Umar, ma fa'ala Nughair. Oh ya Abu Umar, apa yang terjadi pada si Nughair? Nah, ini di antara bentuk cengkrama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada mereka anak-anak kecil, dan dianggap sebagai upaya untuk menyenangkan hati mereka. Perhatian yang betul-betul istimewa ditunjukkan oleh Rasul untuk mereka-mereka ini. Merasa diperhatikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan antum tahu yang namanya Rasul, seorang Nabi, seorang Rasul, memikirkan urusan umat semuanya ini. Sempat masih memberikan perhatian kepada anak-anak kecil seperti ini. Itu luar biasa. Yang namanya Rasul, kalau zaman sekarang kan yang namanya kepala negara gitu ya. Ngurusi itu gak sempat. Nah, mikirkan negara yang lagi goncang, krisis moneter, krisis ekonomi, krisis keamanan, krisis politik, krisis budaya, sosial, dan segala macamnya. Ruwet ngurusi yang namanya bangsa. Kan gitu ya. Nah, itu berarti kan mereka-mereka gak sempat ngurusi anak-anak kecil yang main-main burung kayak gitu. Gak sempat? Gak sempat. Ya wajar begitu. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam di samping mengurusi urusan umat, seluruh umat, masih sempat untuk bercengkrama dengan anak-anak kecil. Bergaul dengan mereka, membaur dengan mereka. Bercengkrama dengan mereka dan bisa menghibur hati mereka. Sekali lagi itu betul-betul menunjukkan akhlak yang sangat mulia yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan dan posisi beliau sebagai seorang nabi, seorang rasul, tidak membuat beliau gengsi untuk terjun dalam perkara yang seperti ini. Justru dengan cara seperti inilah beliau dicintai oleh para sahabatnya dan diagungkan, dimuliakan oleh umatnya. Barakallahu fiik. Maka ini pun juga perlu dicontoh, ikhwanatina azakumullah, oleh kita semua. Tindakannya Rasul dibaca, dipelajari, bukan sebagai keilmuan saja, tapi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita pun juga berupaya bisa berbuat yang serupa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam juga dinasihatkan kepada orang-orang yang memang memiliki kedudukan, memiliki posisi yang penting di sebuah masyarakat, entah sebagai seorang pejabat atau sebagai yang lain-lainnya, harus berupaya untuk memiliki sifat yang mulia seperti ini, menunjukkan ketawaduan dia, rahmat dia, dan akhlak dia yang sangat mulia kepada sesama. Faedah lain yang bisa kita ambil dari sini, hadis ini menunjukkan bolehnya memelihara burung. Bahkan boleh pula dimasukkan dalam sangkar. Dengar riwayat ini. Sebab Rasul SAW tidak mengingkari tindakan Abu Umair yang bermain-main dan memiliki seekor burung. Yang namanya burung bisa terbang. Kalau enggak diikat atau enggak dimasukkan dalam sangkar, ya hilang. Kan gitu ya. Di sini Abu Umair main-main dengan burung. Itu menunjukkan mungkin diikat atau mungkin dalam sangkar. Enggak diingkari oleh Rasul. Sehingga diambil faedah oleh para ulama, hadis ini menunjukkan bolehnya memelihara burung dalam sangkar dengan ketentuan diberi makan dan minum. Ini ketentuannya, ya. Saya paham ya? Diberi makan dan diberi minum supaya dia sehat, hidup, sebagaimana biasanya yang namanya burung. Adapun memelihara burung dengan tanpa dikasih makan, masukkan dalam sangkar, enggak dikasih makan, enggak dikasih minum, tidak pula dilepas di alam bebas untuk mencari makan sendiri, ini tindakan yang sangat dikecam dalam Islam. Kalau sampai burung itu mati, maka nasibnya dia persis seperti yang diberitakan oleh Rasulullah SAW tentang seorang wanita yang diazab karena seekor kucing. Tahu riwayatnya ya? Nah, Rasul memberitakan bahwa seorang wanita diazab karena seekor kucing. Ditahan, enggak dikasih makan sampai mati. Tidak dikasih makan, tidak pula dibiarkan untuk mencari makan sendiri sampai dia mati. Maka diazab karena seekor kucing. Maka diambil faedah yang sama, kalau ada orang yang memelihara burung dalam sangkar, sengaja dimasukkan dalam sangkar, tidak dikasih makan, enggak dikasih minum, tidak pula dilepaskan di alam bebas untuk mencari makan sendiri sampai mati, termasuk tindakan yang bisa membuahkan azab dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun kalau dikasih makan, dikasih minum, tidak ada masalah. Ketentuan yang kedua, dengan masalah dikasih makan, dikasih minum. Ketentuan yang kedua, burung yang dipelihara itu adalah burung-burung yang memang wajar untuk dipelihara. Ya, ini yang namanya orang pelihara burung kan mesti harus beli. Atau paling nggak dikasih orang lah. Yang wajar. Adapun kemudian Anda membeli seekor burung dengan harga puluhan juta rupiah untuk satu ekor burung yang kecil itu, ini termasuk idha'atul mal. Menyia-nyiakan harta tidak diperbolehkan. Ini fatwa dari para ulama sekarang seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala dan juga para ulama yang lain, termasuk idha'atul mal. Yang ya yang wajar lah. Yang harga 10.000, harga 50.000, 100.000 yang agak bagus sedikit. Kalau burung bio harganya berapa? Mahal ya, agak sedikit mahal ya. Hah? Hah? Oh, 500-an ya. Itu burung bio yang lumayan nih, yang standar nih. Kalau yang bisa diajari ngomong segala macam, agak mahal lagi nih. Kalau yang paruhnya warnanya merah, lebih zen lagi nih. Kalau yang agak normal, lah bas. Tapi kalau sudah tingkatan di luar, yakni udah gak masuk akal begitu, gak boleh. Saya kan beri burung kecil dengan harga 75 juta. Kenapa kalau sampai beli burung ini? Katanya ini burung masuk rekor muri. Ada apa? Suaranya. Suaranya itu sangat indah, melengking, juara satu lomba suara burung. Dihargai, dipatok dengan harga 75 juta. Ini orang kesem-sem beli burung itu. Adzaatul mal, menyia-nyiakan harta. Nah, itu burung lepas dari sarangnya, jatuh ke bawah, dimakan kucing. Habis mati. Amblas uang 75 juta rupiah. Hadza ma yajuz. Enggak diperbolehkan ya karena tina azabullah. Sehingga yang pertama terkait dengan masalah ngasih makan dan ngasih minum burungnya, dan yang kedua urusan burungnya ini yang normal. Tidak sampai pada tingkat israf atau idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Barakallahu fiik. Hadza wadihun insyaallahu ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana ibnu salam, Muhammad ibnu salam al-Bikandi. Qala haddatsana Waqi' ibnu Jarrah an Muawiyah ibn Abi Muzarrid an abihi Abu Muzarrid. Ini lemah, majhul. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu warda. Mengisahkan akhadha an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam biyadil Hasan aw al-Husain radhiyallahu ta'ala anhuma. Nabi mengambil tangannya Hasan atau tangannya Husain radhiyallahu ta'ala anhuma. Thumma wada'a qadamayhi ala qadamayhi. Kemudian Rasul meletakkan kedua telapak kaki Hasan atau Husain tadi di kedua telapak kakinya Rasul. Thumma qala, mengatakan taraka, ayo naik-naik gitu. Tahu ya, pegang tangannya, kakinya kita berikan di telapak kaki begitu. Ayo naik. Anak mesti naik, menaiki apa namanya badannya kamu sampai naik ke atas begitu. Nah, kamu gendong. Kan gitu ya. Tahu gambarannya? Gitu. Sekarang kamu punya anak, umur 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, 5 tahun gitu. Kamu pegang tangannya, kakinya dia nginjak kakinya kamu. Kamu mengatakan, ayo naik. Dia pegangan dengan tanganmu, kakinya naik badanmu, kan gitu. Kamu punya berdiri, tok tok tok tok tok begitu, sampai di atas, nah, kamu rangkul dia. Itu pertanda apa? Senda gurau sama anak kecil, dan tanda sayang kepada anak kecil. Cuman sayang, ada di sini, dhaif. Sudah pernah lewat pada hadis nomor pada bab 124. Kita lewat. Tayyib. Tapi cukup dengan hadis yang sebelumnya. Indah. Selesai pembahasan tentang masalah senda gurau. Sekarang masuk pada pembahasan bab-bab yang berikutnya. Kali ini pembahasan tentang masalah husnul khuluq, akhlak yang mulia. Sebelum saya teruskan, ada yang mau tanyakan? Sama aja. Itu hukum berlaku bagi penjual dan pembeli. Iya, yang burungnya mahal tadi itu. Iya. Sama aja, tidak diperbolehkan menjual burung dengan harga yang semahal itu. Dikarenakan termasuk idha'atul mal dan membantu orang untuk idha'atul mal. Mayajus. Itu yang dibahas dua-duanya. Saya paham ya? Dan itu masuk padanya semua bab-bab yang gak masuk akal tadi. Misalkan bunga. Bunga satu daun. Satu daun. Dihargai puluhan juta rupiah. Sedaun. Bukan sama potnya gede gitu. Gitu enggak. Satu daun, per daun, dihargai puluhan juta. Kalau misalnya kamu beli satu pot, tinggal dihitung, daunnya berapa ini? Kok ternyata daunnya banyak ada, misalkan 100 daun, 100 kan dikalikan puluhan juta tadi. Nah, jadi em-eman harganya nanti. Ada banyak, termasuk idha'atul mal. Ada kan bunga yang seperti itu? Ada apa enggak ada? Contohnya? Hah? Anturium. Berapa harganya anturium? Oh, ratusan ribu sampai puluhan juta. Masya Allah. Masya Allah. Yang paling mahal berapa harganya? Oh, Masya Allah. Miliaran. Itu bunganya kayak apa itu? Oh, bunganya maksudnya kayak sawi gitu ya. Masya Allah. Jadi kalau misalkan pas tuh bikin mie ayam nggak ada sawi, itu aja. Nanti bawa cakarnya kerumuri, mie ayam termahal di dunia. Mie ayam eman itu Allah Nusa. Itu juga demikian. Termasuk yang dibahas oleh para ulama dengan fatwa yang sama. Tidak diperbolehkan. Termasuk ba'atul mal, menyanyiakan harta. Ada paham ya? Ada lagi yang lain? Ini yang saya katakan. Yang mereka bahas itu makan dan minum. Artinya misalkan kamu melihara burung jantan gitu ya. Gak dikasih betinanya gitu. Wallahualam, gak tahu saya. Kalau secara ilmu begini-begini ini, ya namanya burung tanpa jodoh itu membahayakan gak? Loh, kalau manusia jelas bahaya tanpa jodoh. Wallahualam, yang mereka sebutkan itu pembahasan masalah makan dan minum. Itu mereka sebutkan dalam buku-buku fikihnya para ulama. Jodoh wallahualam. Itu dikembalikan kepada ahlinya. Kalau misalkan secara ahli perburungan atau peternakan itu, mereka mengatakan ini burung-burung ini kalau tidak ada jodohnya akan membahayakan dia. Maka sebagai pemilik burung yang berbaik hati, kasih jodohnya. Gitu. Barakallahu fiik. Gitu ya. Nah, itu tanyakan kepada yang ahlinya itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, gimana, Pak? Lomba apa, Pak? Cepat-cepatan burung itu. Lombanya istrinya gimana, Pak? Enggak ada untuk judinya. Nah, iya. Nah tadi itu, kalau misalkan digunakan untuk perkara-perkara yang masyhur di kalangan masyarakat kita untuk yang namanya perjudian dengan cara seperti itu, itu sudah boleh. Semata-mata memelihara merpati, boleh. Paham ya? Tidak ada masalah. Sebagaimana memelihara nughair, tidak ada masalah. Tapi kalau dengan niatan tadi memelihara burung merpati dengan niatan khusus dilatih sampai menjadi merpati yang tercepat di daerahnya, diikutkan perlombaan judi seperti itu, hukumnya haram. Nah ya jus. Haramnya dikarenakan niatan tadi. Barakallahu fiik. Hah? Ya sama, gandengane. Nek kono itu aneh, gak mungkin teko burungnya itu mau. Atau melihara yang betina, yang cuma digini-gini kan, ya podo wae, itu kan satu acara itu. Tanpa ini enggak mungkin teko. Apa mungkin apa namanya merpati datang menggunakan sapu tangan merah gitu. Gitu. Banteng ini. Merpati. Mesti menggunakan itunya. Artinya ketika anda memelihara merpati yang betina tadi, yang fungsinya untuk begini-begini tadi itu, juga sama hukumnya kalau dengan niatan dan tujuan yang serupa. Betul ya? Jangan merpatinya. Orangnya juga enggak boleh, hukumnya haram ya. Barakallahu fiik. Semua orang kafir. Anak kecilnya orang kafir. Masya Allah. Masya Allah. Ini dalam bab-bab yang seperti ini harus ada niatan khusus. Paham ya? Karena dimasukkan dalam pembahasan akhlak, pembahasan adab. Dan itu menunjukkan sikap rahmah kepada anak kecil. Sayang, cinta kepada anak kecil. Di saat yang lainnya kita diminta untuk benci kepada orang kafir. Paham ya? Dalam kondisi yang demikian, biasanya para ulama menyebutkan sebuah ketentuan. Tujuannya khusus. Tujuannya dalam rangka untuk taklif, melembutkan hati anak tadi atau orang tuanya dengan tujuan supaya nanti mudah diajak masuk Islam. Itu biasanya. Itu berlaku dalam banyak hal, seperti menjenguk orang sakitnya mereka. Nah gitu ya, menjenguk orang sakitnya mereka. Itu diperbolehkan dengan ketentuan dalam rangka untuk mengajak dia masuk Islam. Mesti ada keterangan seperti ini. Tujuan khusus untuk mengislamkan orang tadi. Kalau tidak ada, dikhawatirkan terjatuh dalam sikap mahabbah al-kafirin. mencintai orang-orang kafir. Tadi kan saya sebutkan bahwasanya mizah ini, sendakurau ini, tidak semata-mata sendakurau. Tapi betul-betul mencerminkan kepribadian seseorang. Akhlaknya dia, kecintaan dia, rahmatnya dia, tawaduknya dia. Ini hanya diberikan untuk kaum muslimin. Orang kafir tidak bisa kita cintai, tidak bisa kita sayangi. Kita harus benci kepada mereka secara syar'i. Barakallahu fiik. Sehingga dengan ketentuan khusus, tujuan khusus dalam rangka untuk melembutkan hati mereka dan mengajak mereka kepada Islam. Sudah paham ya? Allah ya. Mana? Rawat mana urusannya? Memang akhirnya banyak pertanyaan dalam hal seperti ini. Ini diantaranya seperti ini. Saya nggak tahu tuh, saya nggak kulaan bunga Ustaz. Yang saya dari kecil memang suka melihara bunga. Kok kebetulan bunga yang saya pelihara itu bunga yang termasuk harganya sangat tinggi. Ada orang datang tahu-tahu nawar, dek itu bunga kamu tak beli 10 juta ya? Mendelik kan? Bunga 10 juta. Satu pot, gue. Wallahu a'lam bishawab. Untuk sementara itu perlu ditanyakan lebih lanjut dan lebih ulang kepada para ulama. Cuman untuk sementara yang tadi aja jawabannya. Sampai ada keterangan lebih lanjut bagaimana kalau dengan kondisi-kondisi yang seperti ini. Jadi paham ya? Mana ya? Lakon mana ya, insyaallah. Sama ada orang yang biasa pelihara burung. Dari kecil dia biasa beli burungnya, akhirnya cuma 100 perak itu ya. Di orang-orang gitu. Dia senang dengan burung. Beli 100 perak, 500 perak, 500 rupiah, 1000 rupiah, ciri-ciri itu. Dipelihara sama dia. Kok kebetulan ada burung yang suaranya kok indah gitu. Ada yang datang, ditawar 15 juta. Wow. Senang kan itu? Allah Allah. Itu ditanyakan lagi insyaallah ya. Sementara dengan fatwa yang tadi dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ataukah saya teruskan topik yang berikutnya? Misal saya punya banyak burung dara. Suatu ketika ada burung milik orang lain ngikut ke tempat burung dara saya. Apa boleh saya sembelih burung tersebut? Loh, sebentar ya. Kalau antum tahu itu bukan burung daramu, ya tidak boleh bagi anda untuk menyembelihnya. Tapi yang seharusnya anda lakukan adalah anda ambil burung dara itu dan lepaskan ke udara. Biasanya burung itu, tamam, dia sudah hafal tempat-tempat kembalinya. Cuman terkadang tersesat. Begitu. Diterbangkan lagi ke udara. Biasanya kawan-kawan dia mencari. Gitu. Dan kawan-kawannya langsung ikut kembali ke sarangnya masing-masing. Nah, atas dasar apa? Bukan haknya kamu. Kecuali kalau kamu gak ngerti. Yang tahunya kamu itu darah-darah kamu. Yang kamu pelihara. Saking banyaknya kamu gak ngerti warnanya dan segala macam gak niteni gitu. Yang kamunya bisnis burung dara udah jual di lesian-lesian Lamongan dara yang pecel burung dara segala macamnya itu ya itu pekerjaan kamu. Kamu ngambil setiap hari misalkan berapa puluh ekor disembelih semuanya jual ke mereka. Kebetulan yang pas kamu sembelih itu bukan milik kamu. Ada burung dara orang yang nyangkut ke sarangnya kamu. Itu di luar batas kemampuan kamu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sudah paham ya? Itulah yang perkara. Kalau kamu ngerti, tahu-tahu ada yang datang. Punya orang ini. Kebetulan ya. Cukup sembelih. Serengkau tidak bisa. Memakan harta orang dengan cara yang batil. Maya jus. Tidak boleh. Masalah darah juga ini. Gimana Pak Jokowi? Nah itu tadi. Akhirnya banyak pertanyaan itu. Merembet kepada banyak hal. Ahsan tanyakan lagi insya Allah. Iya, tanyakan lagi insya Allah. Gimana? Harganya itu memang melambung tinggi sekali gitu. Seharga mobil. Subhanallah. Tergantung tahun dan merek. Nah itu. Nanti itu. Tanyakan lagi insyaallah masalah ini. Jadi tanya lagi masalah ini. Cakap pusing. Sepeda, sepeda. Oh, pancal lah. Yang tinggi itu. Model Koenig segala macam itu. Masya Allah. Nantinya kalau harganya normal, dihargai 1,5 juta, 1 juta, itu masih normal lah. Tadi itu yang kalau sampai seperti ini, apakah juga dimasukkan dalam perkara tadi? Yang saya tahu cuma membahas masalah burung sama bunga. Karena memang luar biasa marak dan sangat melejit harganya itu. Wallahu a'lam bishawab. Yes? Ada lagi? Saya teruskan? Masih lama atau maghrib? Masih lama ya? Maghribnya? Nah iya. Teruskan apa? Ada yang mau tanya lagi? Baik. Kita teruskan sedikit. Qala rahimahullahu ta'ala. Babu husnul khuluq. Bab tentang akhlak yang mulia. Husnul khuluq. Di sini ada kalimat khuluqun. Ada kalimat khalqun. Kalau khuluqun itu mengandung makna perangai. Bentuk batin seseorang. Kalau khalqun dengan mensukun lam khalqun itu penciptaan dia, bentuk lahiriah badan seseorang. Nah, kalau khalqun surah zahirah, kalau khuluqun surah batinah. Yang dibahas sekarang ini qanatina azakumullah adalah husnul khuluq, bentuk batin seseorang. Dalam Islam ada husnul khuluq, ada suul khuluq. Ada akhlak yang mulia yang baik, ada akhlak yang jelek yang tercela. Kalau husnul khuluq berarti bentuk batin orang tadi bagus. Jiwanya bagus, hatinya bagus, batinnya bagus. Yang kemudian dikatakan dengan sebutan akhlaknya bagus, perangainya bagus. Kalau suul khuluq berarti jelek. Mesti ada dua-duanya ini. Sebagaimana bentuk lahiriah orang, ada bentuk lahiriah yang bagus, ideal. Ada bentuk lahiriah yang kurang bagus. Tentunya khonatina azzakumullah yang terpenting untuk kita semua kaum muslimin bentuk batin. Sebab Allah tabaraka wa ta'ala tidak melihat kepada jasadnya kita atau badannya kita atau gambar-gambar lahiriah kita, tetapi Allah tabaraka wa ta'ala memandang hati-hati kita. Sebabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat gambar-gambar zahir kalian, tidak pula badan-badan kalian, tetapi Allah tabaraka wa ta'ala melihat pada hati-hati kalian dan amal-amal kalian. Sehingga terpenting ialah masalah akhlak, membersihkan akhlak, membaguskan akhlak. Tentang masalah ini, khonatina azakumullah, akhlak yang baik. Dalam Islam memiliki posisi yang sangat tinggi, yang sangat besar. Nampak dari beberapa riwayat yang disebutkan nanti insyaallah ta'ala oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau membawakan sekian banyak hadis dan juga beberapa bab, semuanya berkaitan tentang masalah akhlak yang mulia. Menunjukkan martabat dan tingkatan akhlakul karimah dalam Islam sangat tinggi. Dikarenakan waktu yang sempit, pembahasan hadis kita tunda pada pertemuan yang berikutnya. Yang sekarang kita bahas tentang masalah akhlak secara keseluruhan. Yang namanya akhlak ya ikhwan, ini sesungguhnya memiliki makna yang sangat luas. Dikarenakan yang namanya akhlak tidak hanya berkaitan dengan sesama hamba. Tetapi yang namanya akhlak juga berkaitan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Alamin. Juga berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga secara global yang namanya akhlak dibagi dua. Ada akhlak ma'al khaliq. Akhlak kepada al-khaliq, sang pencipta Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, ada akhlak ma'al makhluk. Akhlak kepada makhluk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi ma'al khaliq, ada yang ma'al makhluk. Kalau ma'al khaliq, jelas akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun akhlak kepada makhluk, ini memiliki macam yang sangat banyak. Dikarenakan makhluk Allah Tabaraka wa Ta'ala yang harus kita pergauli dengan cara yang baik, kita harus memiliki muamalah yang bagus kepada mereka, tidak cuma satu jenis, tapi beragam. Yang pertama ialah al-akhlaq ma'ar rasul alaihi salatu wassalam. Ini sekarang akhlak sama dengan makhluk. Di antara makhluk Allah tabaraka wa ta'ala yang harus kita tampilkan akhlak yang indah bersama dengannya ialah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akhlak kepada Rasul. Yang kedua, al-akhlaq ma'an nafs. Akhlak kepada jiwa kita sendiri. Yang disebut dengan adab nafsiyah. Adab-adab kejiwaan. Yang ketiga, al-akhlak ma'al walidain. Akhlak kepada kedua orang tua. Yang keempat, al-akhlaku ma'al aqarib. Akhlak kepada sanak kerabat dan family. Yang kelima, al-akhlaku ma'al aulad. Akhlak kepada anak-anak kita. Yang keenam, al-akhlaku ma'al zaujat. Akhlak kepada suami atau istri kita. Yang ketujuh, al-akhlaku ma'al jiran. Akhlak kepada tetangga. Yang kedelapan, al-akhlaku ma'al muslimin. Akhlak kepada kaum muslimin secara umum. Yang kesembilan, al-akhlaku ma'as sultan wa-ra'iyah. Akhlak kepada penguasa dan rakyat. Dan yang kesepuluh, al-akhlaku ma'al kufar. Akhlak kepada orang-orang kafir. Ada yang ketinggalan? Kepada binatang. Bukan yang dibahas sekarang ini, orang-orang yang mukallaf. Itu juga masuk. Cuma yang dibahas sekarang terkait dengan masalah muamalah dengan sesama hamba-hamba Allah yang mukallaf. Ada yang ketinggalan? Insya Allah enggak ada. Terus Semuanya canda ya. Berapa tadi? 10? Hah? 10. Itu yang akhlak bersama dengan makhluk. Ini masing-masingnya ikhwanatina azzakumullah memerlukan pembahasan tersendiri. Akhlak kepada Allah, pembahasan tersendiri. Akhlak kepada Rasul sendiri, kepada jiwa sendiri, orang tua sendiri, anak, istri, suami, family, semuanya masing-masing memiliki pembahasan tersendiri. Yang itu nanti dimasukkan dalam kitabul akhlak. Kitab tentang masalah akhlak. Dawa urusannya. Panjang ya, ikhwan. Barakallahu fiik. Tapi itu secara global. Pembahasan-pembahasan yang diulas oleh para ulama tentang al-akhlak. Itu terkait dengan orang lain. Terkait dengan masalah orang lain. Belum lagi pembahasan tentang masalah akhlak yang tercela. Penyebutan akhlak-akhlak yang tercela. Juga sangat banyak. Dikarenakan Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak memperingatkan kaum muslimin dari model-model akhlak yang tercela. Dusta, riba, namimah, ini itu sangat banyak. Kitab yang paling bagus dalam masalah ini fanatina azakumullah di samping kitab yang sedang kita bahas sekarang ada belum mufrad ialah kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Disebutkan sekian banyak riwayat, juga ayat yang membahas masalah ini. Juga kitab Al-Lu'lu' wal-Marjan. Al-Lu'lu' wal-Marjan. Fima attafaqa alaihi syaihan. Barakallahu fiik. Hadha huwa. Itu rujukannya. Untuk pengen baca-baca, lebih luas, baca dua buku ini. Naam. Barakallahu fikum. Ini tentang masalah pembahasan ringkas tentang masalah akhlak. Adapun pada pertemuan yang berikutnya, insyaallah taala akan kita baca beberapa riwayat tentang masalah kedudukan akhlak dalam Islam. Dan insyaallah akan dibahas tentang masalah bagaimana caranya supaya kita menjadi orang yang berakhlak. Dan bila ada waktu kita akan membahas secara global, secara ringkas akhlak-akhlak kepada masing-masing pihak tadi. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Hah. Masya Allah. Terkait dengan masalah bahwasanya tulang itu merupakan makanannya jin. Artinya kalau misalkan kita tidak istinja dengan tulang, berarti kita memiliki akhlak dengan jin gitu. Ya, yang disebutkan tadi khanatina azakumullah juga berlaku untuk manusia dan jin. Kewajiban-kewajiban akhlak ini kan tidak hanya manusia. Jin juga dengan bangsanya sendiri juga harus memiliki akhlak yang mulia. Jin harus punya akhlak kepada Allah, kepada Rasul, kepada orang tuanya, sebagaimana biasa. Mungkin yang ditanyakan apakah ada pembahasan akhlak pada bangsa jin gitu ya. Allah ya, insya Allah itu di antara faedahnya barangkali. Tapi agak jauh pengambilan dalilnya itu. Tapi bisa diarahkan ke arah sana. Wallahualam. Sejauh mana batasan yang ditetapkan dalam syariat terhadap akhlak kepada pelaku bid'ah? Masya Allah. Ini malah pembahasan khos. Atwal minal awal. Pembahasan khusus yang lebih panjang daripada yang pertama tadi. Dikarenakan ini pembahasan di luar hukum asal. Paham ya? Di hukum asalnya, ikhwanatina azakumullah, kita harus memiliki akhlak yang mulia kepada kaum muslimin secara umum. Secara umum. Tetapi, ada beberapa jenis orang, makhluknya Allah Taala yang mana kita harus memiliki sikap yang berbeda dengan yang lain. Dikarenakan sikap banyak sebab. Di antaranya, ya ini tadi. Sikap kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah. Itu pembahasan khusus panjang di kalangan para ulama. Tentang masalah apa hukumnya nikah dengan mereka, apa hukumnya persaksian mereka, apa hukumnya makan dengan mereka, duduk dengan mereka, mendengarkan omongannya mereka, majelis dengan mereka, apa namanya, mengantarkan jenazahnya, menjenguk yang sakitnya, sembelihannya, segala macamnya, itu dibahas rinci oleh para ulama dalam buku-buku mereka. Begitu pula terkait dengan masalah al-mujahirin bil-ma'asi, orang-orang yang terang-terangan dalam berbuat kemaksiatan, juga memiliki hukum khusus, tamam, dan ada pembahasan khusus pula tentang masalah mereka-mereka. Ini menyelisihi hukum asal, sehingga panjang dan lebar pembahasannya. Allahu a'lam bishawab. Memang panjang pembahasan agama itu. Sehingga ya harus banyak-banyak belajar lah. Kondisi waktu dan tempat kajian yang seperti ini, untuk sementara belum bisa merambah ke sana kemari. Paling tidak dikasih cuplikan-cuplikan untuk sebagai wawasan. Untuk dalamnya memang perlu kajian-kajian khusus tentang masalah-masalah tadi. Mudah ya? Barakallahu fiik. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Cukup ya? Saya katakan cukup soalnya ini. Tidak setengah dengan ya. Cukup sekian insyaallah ya. Saya waktu tawa pergunakan untuk mempersiapkan diri salat maghrib. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiik.